Mitra Bisnis, penggunaan anggaran pendidikan yang tahun lalu sebesar Rp130 triliun dinilai Persatuan Guru tidak efektif, terlihat dari tidak meningkatnya kualitas pendidikan. Pengelolaan juga tidak transparan karena hanya diketahui sebagian kecil pihak seperti kepala sekolah atau bagian keuangan saja. Bahkan tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga menemukan kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan sebesar Rp24 triliun. Dan saat ini, Kementerian Pendidikan ingin memberikan beasiswa ke jenjang S2 secara langsung bagi mahasiswa pilihannya yang kurang mampu jika IPK-nya di atas 3,8. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, apa komentar Anda tentang inisiatif Kemendikbud ini jika dikaitkan dengan isu pengelolaan anggaran? Kalau yang gitu-gitu, kalau menurut saya malah itu terlalu diskriminatif ya. Punya IP tinggi, kemudian dapat beasiswa gitu. Menurut saya yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan bahwa sarana-sarana untuk bisa melanjutkan pendidikan itu aja udah menurut saya udah lebih bagus. Cuma SMP yang banyak, cuma SD yang banyak di pelosok-pelosok. Mereka nggak dapat kesulitan, benar-benar bebas dia. Justru kan pendidikan itu untuk semuanya, karena intinya pendidikan itu kan mencerdaskan bangsa gitu-gitu. Jadi memang nggak apa, tapi pendidikan dari dulu begitu, sekarang ini lebih kacau lagi. Mau apa ujian aja ngacau, harusnya nggak boleh ujian nasional, mau tetap dijalankan. Kalau ujiannya amburadul, ya udah jalan aja. Jadi emang anggaran itu juga nggak jelas, lalu besarnya anggaran itu kemana juga nggak jelas sasarannya. Beasiswa itu kan sama aja, di seluruh dunia itu beasiswa itu sama-sama. Mereka yang secara pendidikan mampu, tapi mungkin nggak punya biaya, udah. Dan itu kan bisa diberikan kepada siapa aja, nggak usah dalam artian prestasi IP begitu. Misalnya beasiswa untuk pemain mahasiswa juga, tapi juga bisa main bulu tangkis, atau main bola, atau prestasi yang lainnya. Karena di Amerika gitu ya, senior leader itu yang itu aja tuh masuk dapat kredit. Dan mereka nggak usah dalam bidangnya, dalam artian ya dia mahasiswa apa gitu. Saya diundang ke Iowa karena biasa sebagai pengarang, ya udah kamu sini, udah kamu belajar mengarang sendiri, nggak usah pakai ini, masuk kuliah boleh, nggak masuk boleh, absen boleh, enggak, tapi pentingnya kamu apa yang kamu cari, baca-baca buku apa nonton film apa jalan-jalan sambil ngetik sambil itu, udah. Dan itu kan tidak hanya untuk mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi, pendidikan bisa luas. Iya, secara keseluruhan pendidikan kita emang runyam dari dulu gitu, sekarang coba diwujudkan dengan anggaran-anggaran yang besar, paling enggak dari APBN keseluruhannya besar. Tapi ya nggak ada perubahan yang berarti. Sekarang gini lah, orang kan berpikirnya sederhana. Emang jumlah SD naiknya beneran. Jumlah SMP naiknya beneran, bangsa gitu-gitu aja. Itu salah satu tolak ukur yang sederhana, paling tidak itu yang dipakai di Orde Baru kemarin. Terkait anggaran untuk sektor pendidikan yang sebesar 20% dari APBN, bagaimana menurut Anda, Mas Wendo? Saya kira belum nyampe ke arah situ dan kita masih kedodoran menggunakannya. Karena kalau enggak nanti asal bikin-bikin aja. Ya contohnya yang paling sederhana, Siknas mengadakan kayak apa itu, festival film, karena itu bagian dari pendidikan, yang mengadakan hal yang kurang lebih sama, kan ngawur tuh aja negara ini. Biayanya kan tinggi. Nggak jelas mata anggarannya yang itu untuk apa gitu kan nggak jelas. Lalu apa yang harus paling dulu dilakukan pemerintah nih, Mas? Iya, udah diganti lah strukturnya ini. Mulai dari menterinya, mulai dari ini udah ganti semua aja lah. Kursi-kursi dapat lebih baik, kalau enggak ya tahu mau gimana duit kita diampurkan tuh itu. Enggak punya harapan lagi. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Mandariska.